malam penonton. Kabarnya gimana semuanya? Alhamdulillah. Biar nyuangi keletika biare. Oh. Selamat malam para mentor yang cantik dan ganteng. Selamat malam juragan yang aduh ay pohai coy. Oh cantik sekali. Dan juga dayanya cantik-cantik semuanya ya. Penonton! Malam minggu, malam yang panjang. Enaknya asik buat pacaran. Enak buat pacaran apa dangdutan aja? Apa? Dangdutan aja. Benar, bisa goyang. Siap-siap loncat di sini ya. Benar. Oke. Mas Adi. Monggo. Bintang 44. Tepuk-tepuk semuanya. Wangi-wangi. Goyang. Ada yang bisa gak? Tak ajari oleh yuk.